Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radio Iskarima. Sahabat Anda belajar Al-Quran, sahabat Quran dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Syed di kesempatan sore kali ini bisa menyapa sahabat Quran semua, tentunya di hari Selasa di tanggal 26 Oktober di tahun 2021 Masehi, yang mana ini juga bertepatannya dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan bagaimana kabarnya sahabat Quran di kesempatan sore kali ini? Tentunya kami selalu mendoakan semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam kondisi yang sehat, kemudian juga dalam kondisi yang tidak kurang apapun. Dan yang terpenting ya, semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya sahabat Quran, seperti biasa di Selasa sore Radio Iskarima menghadirkan sebuah program keilmuan, yaitu program Safinah ya, yang mana di program Safinah ini insya Allah kita akan membahas kitab Safinatun Najiyah, sebuah kitab ya, karya dari Syekh Salim bin Samir, sebuah kitab dasar yang mana ini biasanya dipakai oleh para tulab ya, para penuntut ilmu, untuk memahami fikih ibadah, terutama dalam mazhab Syafi'i tentunya. Dan tentunya dalam pembahasan kitab ini saya tidak akan sendiri ya, karena telah hadir ya narasumber kita seperti biasa juga. Beliau adalah Ustaz Wahyu, beliau adalah salah satu pengajar di Ponpes Salman Al-Farisi ya. Dan alhamdulillah beliau telah hadir ya di tengah-tengah ke studio kami. Dan mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah baik, sehat. Gimana sehat? Sehat juga tentu. Iya, tadi kemarin kan kita sempat libur ya. Ya. Karena ada beberapa hal ya tadi. Ya, jazakumullah, kita sudah alhamdulillah ya, kita sudah bisa bertemu lagi Ustaz, dan insyaallah mungkin kita sudah di akhir-akhir dari pembahasan kitab Safinatun Najiyah ya Ustaz. Penghujung kitab insyaallah. Penghujung kitab, masyaallah, alhamdulillah kita sudah selesai satu kitab lagi Ustaz. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan tentunya semoga barokah ya, terutama untuk Ana yang selalu insya Allah selalu menemani beliau ya, meskipun ada beberapa saat saya juga ada liburnya juga. Alhamdulillah kita sahabat Quran semua ya, hampir selesai satu kitab lagi di kitab Safinatun Najiyah. Dan insya Allah untuk dua minggu lagi mungkin ya, untuk minggu depan kita mungkin masih sedikit merangkum seperti itu Ustaz, untuk pembahasan kitab Safinatun Najiyahnya. Dan insya Allah di minggu berikutnya kita sudah masuk ke kitab apa Ustaz Afan, dua minggu insya lagi Allah, insya Allah kita masuk kitab setelahnya, yaitu mungkin yang setelahnya dah masyhur juga ini. Matan Abi Syuja. Ini kalau pembahasannya sebenarnya mungkin kalau di awal-awal mungkin akan ada sedikit berulang, walaupun tidak seluruhnya, tapi kalau Matan Abi Syuja kan lebih lengkap dari awal pembahasan, dari awal Thaharah sampai akhir insyaallah. Ya, masyaallah. Ya, dan tentunya ya, bagi sahabat-sahabat semua ini untuk persiapan juga mungkin ya, untuk kedepannya bisa nyari kitabnya dulu ya. Jadi ketika kita sudah mulai pembahasan kitabnya, kita masuk ke kitabnya, sahabat-sahabat sudah ada kitabnya, jadi lebih mudah nanti untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Wahyu tentunya. Dan kemarin ya ada beberapa pendengar juga Ustadz yang menyampaikan tolong disampaikan urutan sholat dan sebagainya. Jadi kami sampaikan Ustadz, ya bisa mendengarkan program Safinah, nanti di situ kita sampaikan urut-urutannya, dan mungkin malah setiap minggu lebih banyak tentunya, karena tidak apa namanya langsung satu bab sholat selesai di satu hari, namun beberapa minggu sampai itu. Jadi bisa diikuti ya untuk pendengar yang sempat menginginkan hal itu. Ya Ustaz, dan sebelum kita mulai Ustaz, kami ingatkan dulu bagi sahabat kalian semua yang pengen gabung di kesempatan sore kali ini ya tentunya, yang punya pertanyaan fikih ya, karena apa namanya di kesempatan Selasa ya kita fokuskan di bab fikih, namun bila mana ada yang di luar fikih, tafadhal insya Allah kami juga nanti jawab insya Allah. Dan yang pengen gabung bisa langsung di 0271 698 0010, sekali lagi di 0271 698 0010. Dan bagi yang pengen gabung di SMS ya ataupun juga WhatsApp, bisa di 081-229-888-614, sekali lagi di 081-229-888-614. Dan yang bergabung di streaming kami ya, saat ini kami juga sedang streaming, live streaming di YouTube di Radio Iskarima, dan juga di Iskarima Radio untuk Facebooknya. Jadi ada di radio di YouTube atau juga di Facebook, bisa dipilih salah satu atau dua-duanya ya, bisa di like salah satu. Ya, dan tentunya nanti insya Allah juga kami bacakan untuk pertanyaannya yang ditulis di kolom komentar seperti itu. Dan saat untuk menghemat waktu mungkin tafadhol saat kami persilahkan waktu cukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudam layamitin wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan apa yang sebelumnya telah kita bahas, walaupun sudah di akhir dari pembahasan kitab Safinah ya. Insyaallah tidak mengurangi semangat kita, justru dengan berakhir itu kemudian kita berpindah kepada kitab yang lain. Dari situ berarti kita bisa meningkat untuk apa yang sudah kita pelajari. Tinggal kemudian PR-nya adalah tentang berkaitan dengan pengamalan, apakah sudah kita amalkan atau belum gitu. Kemudian yang sudah dipelajari, yang sudah kita dengarkan, itu apakah sudah menempel. Nah, perlu yang namanya pembelajaran itu kan perlu untuk diulang, supaya dengan pengulangan tersebut kita lebih paham, kemudian juga lebih hafal berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Terakhir mungkin kalau kita membahas kemarin adalah pembahasan berkaitan dengan masalah haji, yang dia adalah pembahasan akhir dalam kitab ibadah. Karena kalau ulama Syafi'iyah itu kan membagi pembahasan dalam kitab fikih itu dibagi menjadi 4, jadi 1/4-nya itu berkaitan dengan ibadah. Nah, ini yang kita bahas. Makanya walaupun Syekh Salim ini beliau menulisnya cuma sampai kitab zakat, cuman kemudian dilanjutkan oleh Imam Nawawi, kemudian Imam Nawawi Al-Bantani ya, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Syekh Ba'athiyah sampai selesai akhir haji, supaya tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan terselesaikannya sampai bab haji berarti selesailah 1/4 ibadah. Ini sesuai dengan pembagian di kalangan ulama Syafi'iyah, karena beliau-beliau membagi hukum-hukum fikih itu dari awal sampai akhir itu dibagi menjadi 4. Dan ini pun pembagiannya umum ya di kalangan para ulama, tidak hanya di kalangan Syafi'iyah saja. Nah, di Hanabilah sama pembagian juga, mereka membaginya kepada 4 bagian. 1/4-nya adalah pembahasan berkaitan dengan masalah ibadah. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah penempatannya ini, apakah dia dimasukkan dalam bab ibadah ataukah kemudian dimasukkan dalam bab muamalat, seperti berkaitan dengan ibadah kurban. Nah, itu sebagian memasukkan langsung dibahas sekalian setelah pembahasan haji, karena kan dalam pembahasan haji ada yang namanya hadyu. Nah, di situ sekalian untuk membahas berkaitan dengan masalah yang binatang kurban kemudian dan yang semisalnya, bahkan sekaligus karena binatang kurban ini berkaitan dengan penyembelihan, maka dibahas juga berkaitan dengan masalah sembelihan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i memang diakhirkan, tidak dimasukkan dalam pembahasan bab ibadah, karena yang dibahas adalah fokus berkaitan dengan ibadah hajinya. Sedangkan untuk hadyu itu dia dibahas adalah karena memang di sini ini melihatnya fokusnya kepada haji, dan untuk hadyu ini adalah dia kalau seumpamanya seseorang dia ada kewajiban untuk menyembelihnya, maka tidak dibahas secara khusus berkaitan dengan permasalahan kurban dan yang lainnya di pembahasan haji. Tapi anak kulihan, kemarin sudah kita selesaikan ini pasal sebelum terakhir karena pasal terakhir yaitu berkaitan dengan ziarah. Pasal sebelum terakhir yang sebelumnya sudah kita ambil sebagian juga berkaitan dengan mahdhuratul ihram, ataupun hal-hal yang dilarang bagi seseorang yang dia dalam kondisi ihram untuk dia melakukannya. Jadi gak boleh melakukan hal-hal tersebut. Kewajiban bagi dia adalah untuk meninggalkan ataupun menghindari hal-hal tersebut. Karena kalau seumpamanya hal tersebut itu dia lakukan ataupun tidak dihindari, maka ada kewajiban untuk membayar dam. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, di sini ada 10, kemarin sudah kita ambil setidaknya 5. Insyaallah kita akan melanjutkan yang ke-6 kemudian sampai yang ke-10-nya. Yang pertama kali yang dibahas oleh beliau yaitu memakai pakaian. Ini khusus untuk laki-laki yang dia, ini sedikit kita ulang, memakai pakaian yang dia dipotong ataupun dijahit sesuai dengan bentuk tubuh. Jadi kalau seumpamanya pakaian tersebut itu tidak dijahit dengan bentuk tubuh, tidak sampai melingkar, melingkari tubuh, itu tidak masalah. Seumpamanya ada pakaian yang dia lubang, kemudian dia dijahit di situ, ini tidak masalah memakai pakaian-pakaian tersebut. Ataupun juga hal-hal yang lain, kadang kan ditanyakan, mungkin sebelumnya juga mungkin pernah ada pertanyaan ya berkaitan dengan pemakaian jam. Boleh nggak seseorang yang dia dalam kondisi ihram itu memakai jam? Kemudian ketika dia memakai tas, apakah boleh atau tidak? Hal-hal tersebut itu dia tidak masuk dalam kategori pakaian yang dia dibentuk ya, dibentuk sesuai dengan bentuk tubuh. Makanya di sini pemakaiannya boleh-boleh saja. Jadi sah-sah saja bagi seseorang yang dia dalam kondisi ihram untuk memakai tas. Karena apalagi zaman sekarang yang tidak memungkinkan orang itu kalau semuanya dia mau membawa barang, ya mau tidak mau dia harus membawa tas. Kalau seumpamanya dia harus membawa mungkin plastik ataupun mungkin membawa tas yang dia tenteng dengan tangan dia, bisa jadi ntar agak kesusahan, apalagi dalam kondisi ketika dia harus tawaf, kemudian harus melakukan sa'i, itu kan akan memberatkan. Akan sangat mudah bagi dia kalau seumpamanya dia memakai tas gendong, seumpamanya barang-barang yang dia butuhkan bisa dimasukkan ke dalam tas tersebut, kemudian dia bisa menggendongnya. Jadi hal-hal tersebut tidak masalah, tidak termasuk dalam kategori yang dia tidak melaksanakan kewajiban yang harus dikerjakan, yaitu menghindari pakaian-pakaian yang dia dibentuk ataupun dijahit sesuai dengan bentuk badan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu menutup kepala ataupun sebagiannya. Ini juga khusus untuk laki-laki seperti peci, sorban, dan yang lain sebagainya. Ini khusus untuk laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Kemudian yang ketiga, kemarin juga sudah kita bahas, yaitu berkaitan dengan menutup wajah. Menutup wajah bagi perempuan di sini juga dilarang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya berkaitan dengan ihramnya perempuan itu apa, beliau menyebutkan bahwa ihramnya perempuan itu ya pada wajahnya dan kedua telapak tangannya. Makanya tidak memakai niqab, kemudian tidak memakai kaos tangan. Tapi bagi perempuan yang dia memakai cadar ataupun pengen menutup wajahnya, maka silakan menutup, tapi dengan penutup yang tidak langsung mengenai wajah. Jadi bisa memakai topi itu. Topi yang sekarang sudah ada banyak dipakai orang-orang yang ihram itu kan. Nah, kemudian depan itu kan ada istilahnya apa, topi depannya topi itu kan. Nah, dia ada depannya itu. Nah, kemudian dia bisa nyamperkan istilahnya untuk niqab ataupun penutup wajahnya itu bisa disamperkan di atasnya. Akhirnya dengan adanya itu dia tetap masih bisa melihat, tapi tidak langsung mengenai wajahnya. Itu boleh, tidak masalah, dan itu yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang mereka ihram, dan mereka kalau di kesehariannya mereka memakai niqab. Kemudian juga pemakaian kaos tangan itu juga tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, adalah memakai minyak wangi. Ini juga tidak boleh. Yang memakai minyak wangi adalah memakai minyak wangi yang memang dia itu adalah minyak wangi, bukan sesuatu yang dia memiliki bau yang sedap seumpamanya. Itu tidak masuk dalam kategori itu. Jadi memakai minyak wangi yang memang dikhususkan untuk minyak wangi itu tidak boleh. Entah itu pemakaiannya di pakaian dia ataupun mungkin di badannya, ataupun mungkin bahkan para ulama pun menyebutkan ketika pemakaiannya itu adalah dengan model dibawa gitu saja, dia tidak boleh membawanya, kecuali kalau seumpamanya memang dipakainya itu bukan dengan model dibawa. Tapi seperti orang dia membawa, kalau di sana itu kan ada kayu gaharu gitu yang biasanya dibakar ketika untuk mengharumkan ruangan, itu kalau seumpamanya dia membeli itu terus dia membawanya dengan tangan dia, tidak masalah gitu. Karena kan pemakaiannya itu dengan dibakar, dengan dibawa itu dia bukan termasuk memakai minyak wangi tersebut. Ini umum entah laki-laki atau perempuan, sama tidak boleh. Kemudian yang terakhir, kemarin sudah kita bahas juga, adalah memakai minyak rambut ataupun mungkin memakai minyak di jenggot, itu sama, karena keduanya memiliki hukum yang sama, tidak boleh. Ketika seseorang kok dia menghilangkan rambut dari kepalanya ataupun mungkin dari jenggotnya, ini masuk dalam kategori dia melanggar. Ada pelanggaran yang dia lakukan dan kewajibannya adalah untuk membayar dam. Ini 5 hal yang sebelumnya sudah kita bahas. Insya Allah kita pada kesempatan kali ini kita lanjutkan yang ke-6, termasuk dalam mahdhuratul ihram ataupun hal-hal yang dilarang, adalah yang ke-6, yaitu berhubungan badan. Ini berhubungan badan, entah itu laki-laki atau perempuan itu sama. dan berkaitan dengan berhubungan, karena kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala rafath. Jadi hendaknya tidak ada rafath. Rafath itu kan termasuk tafsirannya, yaitu dia berhubungan badan ataupun hal-hal yang dia berkaitan dengan muqaddimah. Muqaddimah berhubungan badan itu juga termasuk hal-hal yang dilarang. Jadi tidak boleh seorang yang ada dalam kondisi ihram dia maka harus menjaga hal-hal tersebut supaya tidak terjatuh ke dalam pelanggaran. Dan kaitan dengan berhubungan badan di sini itu ada kewajiban untuk membayar damnya ataupun kafarahnya itu lebih diberatkan daripada yang lainnya. Jadi kafarahnya lebih diberatkan daripada yang lainnya. Kalau sumpah yang lainnya itu kan menyembelih satu ekor kambing. Kalau untuk yang dia berhubungan badan di sini ada pembagiannya. Kan dalam haji ada dua tahalul, ada tahalul yang pertama, kemudian ada tahalul yang kedua. Tahalul kedua itu kalau semuanya dia belum tawaf ifadah tapi sudah melempar jumrah, kemudian dia sudah menyembelih ataupun mungkin kalau yang dia ini kan untuk menyembelih tidak semuanya. Intinya ketika semua seorang dia sudah melempar jumrah, kemudian dia sudah tahalul di situ, maka di sini masuk dalam kategori tahalul ataupun selesai tahalul yang pertama. Nah, tapi kalau seumpamanya dia tawaf ifadah kemudian ditambah dengan sa'i, ya berarti dia sudah tahalul yang kedua, sempurna. Nah, tahalul yang pertama ini ketika seseorang sudah melakukannya, jadi orang yang dia hajinya ifrad seumpamanya pada tanggal 10, dia akan ada kewajiban untuk melempar jumrah aqabah. Nah, melempar jumrah aqabah, setelah melempar jumrah aqabah, kemudian dia melakukan tahalul. Dengan tahalul tersebut berarti di sini dia sudah selesai tahalul yang pertama. Maka untuk mahdhuratul ihram yang 10 ini yang disebutkan oleh beliau sampai terakhirnya itu semuanya boleh dilakukan kecuali satu saja. Yang dikecualikan yaitu berkaitan dengan masalah perempuan. Sedangkan yang lain dia sudah boleh memakai pakaian berjahit, itu boleh, kemudian memakai minyak wangi itu boleh, kemudian dia motong rambut tadi, motong kuku itu juga sudah masuk dalam kategori yang dibolehkan. Cuman yang tidak dibolehkan adalah berkaitan dengan perempuan, tidak boleh berhubungan, kemudian tidak boleh melakukan hal-hal yang dia mengandung syahwat di situ. Nah, ini yang dilarang bagi seseorang yang dia sudah selesai tahalul pertama. Nah, kalau semuanya sudah selesai tahalul yang kedua, berarti sudah tidak ada mahdhuratul ihram sama sekali. Bahkan sampai perempuan pun dia boleh, walaupun masih ada kewajiban untuk melakukan yang namanya mabit. Jadi masih ada kewajiban untuk melakukan mabit di Mina di hari malam-malam tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu, tapi tetap di sini dia hitungannya adalah orang yang dia boleh, tidak ada kewajiban bagi dia untuk menghindari yang namanya mahdhuratul ihram tersebut. Kenapa? Karena tahalul yang kedua ini dia sudah selesai. Nah, di sini dibaginya begini. Kalau seumpamanya seseorang dia melakukan ataupun berhubungan badan sebelum dia melakukan tahalul yang pertama, maka di sini dihitungnya hajinya dia rusak. Jadi hitungannya adalah hajinya di sini rusak, makanya ada kewajiban bagi dia untuk tetap menyempurnakan. Jadi tetap untuk menyempurnakan, tapi dia harus mengqadha haji tersebut. Tetap disempurnakan, kan aslinya ketika seseorang dia membatalkan ibadahnya itu batal, seperti seseorang dia melakukan sholat, kemudian sholatnya dianggap sholat yang batal, tidak boleh kok seorang tersebut dia melanjutkan untuk melakukan sholat, itu tidak boleh. Karena kewajiban bagi dia adalah untuk keluar, kemudian berwudu, kemudian mengulangi sholat yang dia kerjakan. Nah, sedangkan ibadah haji di sini yang disebutkan oleh para ulama, dan itu menjadi fatwa para sahabat juga, bahwa ketika seseorang kok dia batal ibadah hajinya, jadi rusak ibadah hajinya, disebabkan karena dia berhubungan badan, maka kewajiban bagi dia adalah tetap untuk melanjutkan. Jadi tetap melanjutkan ibadah haji tersebut, tapi ada kewajiban untuk mengqadha di waktu yang akan datang. Jadi segera diqadha. Tahun yang akan datang dia mampu untuk berangkat lagi, maka hendaknya dia mengqadha haji yang sudah rusak tersebut. Ini khusus untuk berkaitan dengan mahdhuratul ihram yang ke-6 ini. Kan sedangkan untuk yang lain kan ketika seseorang dia sengaja melakukannya, hajinya tidak batal. Hajinya dia tidak rusak. Tapi dia berdosa, kemudian dia ada kewajiban untuk membayar yang namanya dam tadi. Kalau di sini dia hitungannya adalah dia dihitung hajinya itu hajinya rusak. Makanya ketika semuanya dia merusak dengan kategori ini, ya berarti dia harus tetap melanjutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini karena Allah memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrahnya. Maka dari sini kemudian para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang namanya haji itu walaupun dia rusak tetap dia harus diselesaikan. Kemudian kalau seumpamanya berhubungan tersebut terjadi setelah dia tahallul yang pertama. Jadi setelah tahallul yang pertama, jadi sudah tahallul yang pertama, mahdhuratul ihram kan sudah tidak ada kecuali satu tadi berkaitan dengan perempuan. Tapi ternyata di sini ada pelanggaran. Dia melanggar dengan berhubungan badan ketika itu. Di sini hajinya tetap dihitung sebagai haji yang sah, tidak rusak, tapi ada kewajiban bagi dia untuk membayar dam. Dan damnya tadi diberatkan yaitu dengan dia membayar satu ekor unta. Kalau yang sebelumnya itu satu ekor kambing, nah di sini dia satu ekor unta. Karena kalau sebelumnya kan bisa merusak. Sebelum dia melakukan tahal yang pertama itu bisa merusak, tapi setelah tahal pertama tetap dianggap sebagai haji yang sah. Tapi di sini dia ada kewajiban untuk membayar dam dengan menyembelih satu ekor unta. Ataupun kalau semuanya dia tidak mau ataupun tidak mendapati satu ekor unta, ya tinggal menggantinya dengan sapi. Kalau semua tidak ada sapi, ya berarti mengganti dengan 7 ekor kambing. Jadi 7 kali lipat dari dam yang biasanya. Ini khusus untuk yang nomor 6 saja. Sedangkan untuk yang lainnya, dia tidak ada kewajiban seperti ini. Nah kemudian, yang selanjutnya, termasuk mahdhuratul ihram yang selanjutnya yang disebutkan oleh beliau, yaitu yang ketujuh adalah menghilangkan sebagian dari rambut. Jadi sebagian dari rambut atau kuku. Jadi atau kuku di sini juga termasuk dalam kategori yang dilarang ketika seseorang dia melakukan ihram. Nah, dilarang di sini entah sebagian rambut. Jadi cuman motong sebagian rambut saja tetap dia masuk dalam kategori yang dia tidak boleh. Seluruhnya, mana seluruhnya itu sebagian itu ya kalau semuanya dia sebagian dari satu sebagian satu setengah helai. Nah, setengah helai atau semuanya satu helai. Itu juga termasuk hal yang dilarang. Cuman memang berkaitan dengan masalah fidyah ataupun kewajiban untuk membayar dam di sini ini tidak wajib kecuali kalau seumpamanya dia menghilangkan 3 helai minimalnya. Jadi minimalnya 3 helai atau kalau seumpamanya memotong kuku ya berarti memotong kukunya itu 3 kuku jari. Jadi 3 kuku itu baru kemudian dihitung dia hendaknya membayar fidyah secara sempurna yaitu dengan menyembelih 1 ekor kambing atau dia berpuasa selama 3 hari, kemudian atau dia memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin. Setiap satu fakirnya itu kewajibannya adalah 2 mud. Atau kalau semuanya patokan sekarang mungkin sekitar 1,2 kilo. Anggap saja mungkin 1,5 umpamanya. Ini bagi setiap orang fakirnya. Jadi tidak sampai ke derajat tersebut kecuali kalau seumpamanya orang ini tadi dia menghilangkan 3 helai rambut. 3 helai ini tidak harus dipotong, tapi kalau semuanya dia mencabut, dipotong, ataupun mungkin bahkan dibakar, itu sama. Ada orang iseng kemudian dia bakar rambutnya. Sama, di sini dia tetap ada kewajiban untuk melakukan yang namanya kafarat tersebut. Jadi harus membayar fidyahnya. Fidyah gara-gara dia menghilangkan sebagian dari rambut yang dia miliki. Nah bagaimana kalau seumpamanya kurang dari 3? Tadi kan ini dia akan membayar dam secara sempurna kalau seumpamanya dia itu 3. Nah kalau seumpamanya kurang dari 3, maka kewajibannya setiap satu helai rambut itu 1 mud. 1 mud itu kan satu cakupan tangan ya. Makanan pokok, kalau semua di tempat kita berarti beras, itu satu cakupan tangan sekitar 600 gram. Sekitar 600 gram beras itu kewajibannya untuk setiap helainya. 1, 2. Jadi kalau semuanya dia menghilangkan 1, kemudian 2, ya berarti dia kewajibannya adalah untuk membayar dengan 2 mud tadi. Dengan 1,2, itu kalau seumpamanya dia 1 atau 2 helai. Kalau seumpamanya sampai 3, berarti dia sudah sempurna, kewajibannya adalah untuk menyembelih 1 ekor kambing tadi. Ini berkaitan dengan menghilangkan rambut. Begitu juga kuku ini sama, hukumnya menghilangkan kuku ini sama, kecuali kalau seumpamanya kuku sama hitungannya tadi, 1 kuku, kemudian 2, kemudian 3 baru sempurna, 1 itu 1 mud, kemudian 2 itu berarti 2 mud, kemudian untuk 3 dia menjadi sempurna. Pengecualian untuk kuku di sini kalau seumpamanya orang yang dia mungkin luka ya, terus habis itu kukunya di sini mungkin pecah ataupun mungkin ada masalah di kukunya yang mengharuskan dia harus dihilangkan. Karena kalau semuanya mungkin dibiarkan begitu saja, mungkin kena pakaian ataupun apa, mungkin malah justru dia sakit. Di sini dia boleh dihilangkan dan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Jadi silahkan dipotong kukunya tadi yang mungkin luka tadi pecah seumpamanya tadi ataupun mungkin patah, di sini silahkan dipotong tapi tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Nah, sedangkan berkaitan dengan rambut, kalau seumpamanya ada orang dia harus memotong rambut, harus mencukur rambutnya gara-gara mungkin dia itu terlalu panjang ataupun mungkin karena kutuan seumpamanya, di sini ya berarti dia boleh memotong rambut, tidak ada dosa bagi dia, tapi ada kewajiban untuk membayar fidyah. Maka sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah itu radhiyallahu ta'ala anhu, beliau suatu ketika kan ketika pas haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika itu qadarullah ternyata beliau kutuan gitu. Rambutnya itu kutuan. Akhirnya ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu bertanya kepada beliau gitu, apakah ini kutumu itu memberatkanmu gitu. Akhirnya menjadikan dia mungkin hajinya tidak tenang gara-gara ya, mungkin gatel ya, karena gatel kutu tersebut. Beliau mengatakan iya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merintahkan sudah potong, kamu boleh memotong rambut kamu tapi kemudian kamu harus membayar fidyahnya. Jadi boleh dipotong, akhirnya kemudian beliau memotong rambutnya. Setelahnya tapi beliau ada kewajiban untuk membayar fidyah tadi, jadi menyembelih atau memberikan puasa atau memberikan makan. Ini untuk berkaitan dengan masalah rambut. Nah, di sini khusus untuk yang sengaja. Kalau semuanya dia tidak sengaja, seumpamanya dia garuk-garuk kemudian ada rambut yang rontok dengan sendirinya, di sini tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Ya, kecuali kalau semuanya dia sengaja dengan menggaruk-garuk, dia yakin kalau semuanya dengan menggaruk model seperti terlalu keras umpamanya, ini bisa menyebabkan rambutnya itu rontok. Terus dia sengaja melakukan hal tersebut, di sini ya dia bisa berkewajiban untuk membayar dam yang disebutkan tersebut. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya dia tahu kalau apa yang dia lakukan ini dia akan menyebabkan rambut itu dia bisa rontok. Begitu juga kalau umpamanya dia mungkin pakai sisir gitu kan, memakai sisir yang dia dengan model sisiran tertentu. Maka kalau memakai sisir, silakan pakai sisir mungkin agak renggang ya, tidak terlalu rengket. Kalau semua terlalu rengket itu kan otomatis menyebabkan rambut itu dia akan ikut ke situ. Nah, karena para ulama menyebutkan tadi, kalau semua dia dengan melakukan sesuatu itu dia tahu bahwa dengan perlakuannya itu tadi menyebabkan rambutnya itu rontok ataupun mungkin menyebabkan tadi kukunya itu dia harus dihilangkan, maka di sini dia ada kewajiban untuk membayar yang namanya fidyah. Ini khusus untuk menghilangkan rambut, kemudian juga memotong kuku yang dia hitungannya yang disebutkan oleh beliau Syekh Ba'athiyah adalah mahdhurat ataupun hal-hal yang dilarang yang nomor ke-7. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 termasuk yang dilarang juga adalah dia tidak boleh mengganggu binatang ataupun binatang buruan. Tidak boleh mengganggu binatang buruan, tapi ini khusus untuk binatang yang dia itu adalah binatang yang hidupnya di darat. Kalau seumpamanya dia hidupnya itu di air, di sini tidak masalah. Jadi kalau seumpamanya ada orang yang dia dalam kondisi ihram, kemudian dia pengen nangkap ikan, tidak masalah, silahkan. Karena itu tidak masuk dalam kategori mahdhuratul ihram, boleh-boleh saja dia menangkap ikan. Tapi yang tidak boleh adalah kalau seumpamanya dia itu menangkap binatang buruan seperti mungkin ada kijang ataupun mungkin ada kambing liar seumpamanya ataupun mungkin sapi liar, di sini tidak boleh. Entah hewan tersebut itu berada di batasan haram atau di luar batasan haram. Entah di dalam batasan haram atau di luar batasan haram, di sini dua-duanya dilarang. Kenapa? Karena ini sebab kenapa dilarangnya ini kan karena orang tersebut dia dalam kondisi ihram. Jadi dalam kondisi dia berihram, entah itu umrah ataupun haji, maka dilarang bagi dia untuk mengganggu ataupun mungkin berburu binatang-binatang tersebut. Maka kalau seumpamanya dia kok sengaja melakukannya, ya dia berdosa. Nah, tapi kalau seumpamanya binatang tersebut itu dia di luar haram seumpamanya dan orang tersebut dia tidak dalam kondisi ihram, di sini boleh-boleh saja, silahkan. Pengecualiannya kalau seumpamanya untuk orang yang dia halal adalah kalau seumpamanya binatang tersebut berada di batasan haram. Jadi hewan-hewan yang berada di batasan haram tidak boleh kok orang mengganggu dia, tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi ihram kok memburu binatang tersebut. Seperti kalau mungkin di sekitar Makkah itu kan banyak burung dara. Dia pengen ngambil satu burung dara ini kan. Mungkin dia pengen ngerasakan apa sate burung dara kan. Diambil dari Mekah semuanya. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena kan ini burung dara dia masuk di batasan haram. Yang hewan-hewan di situ tuh dia dalam kondisi aman. Semua makhluk yang berada dalam batasan haram itu kan dia dalam kondisi aman. Maknanya tidak boleh orang-orang kok mereka mengganggu hewan-hewan tersebut. Apalagi kok sampai membunuhnya. Maka di sini dia dilarang, termasuk bagian dari mahdhuratul ihram. Larangan-larangan dalam ihram adalah seorang yang dia dalam kondisi ihram untuk berburu binatang ataupun membunuh hewan yang dia dimakan. Hewan yang dia dimakan. Tapi kalau seumpamanya binatang tersebut kok dia binatang yang tidak dimakan dagingnya, di sini boleh. Dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Tidak ada kewajiban untuk membayar damnya. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah khusus untuk hewan liar. Jadi binatang buruan yang dia liar, kemudian dia itu dimakan dagingnya. Kalau seumpamanya dia mau menyembelih hewan yang dia bawa, seumpamanya dia membawa kambing ataupun kemudian dia membawa sapi dengan tujuan untuk perjalanan dia, kalau seumpamanya dia butuh disembelih kemudian dimakan dagingnya, di sini tidak masalah karena hitungannya kan di sini bukan binatang buruan. Yang dilarang itu adalah kalau seumpamanya binatang tersebut adalah binatang buruan kemudian yang dia dimakan dagingnya. Ini berkaitan dengan hewan yang berada di, jadi ada kategori yang umum, kemudian ada kategori yang khusus. Kategori khususnya yaitu binatang yang dia berada di batasan haram. Di sini haram, tidak boleh bagi siapapun, entah orang tersebut itu dia dalam kondisi ihram atau tidak dalam kondisi ihram. Dua-duanya tidak boleh. Tidak boleh mengganggu binatang tersebut, tidak boleh dia tidak boleh membunuh hewan-hewan tersebut. Ini khusus untuk hewan yang dia dimakan dagingnya. Tapi kalau semuanya dia binatang yang tidak dimakan dagingnya, tadi itu dia umum, bebas, mau dibunuh tidak masalah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis kan, khamsun minal fawasiq yuqtalna fil hil wal haram. Ada lima macam hewan yang dia itu disebut sebagai fawasiq. Dan ini dia boleh dibunuh, entah hewan tersebut itu berada di haram, ataupun dia berada di orang tersebut, orang yang membunuh itu dia dalam kondisi ihram atau orang tersebut tidak dalam kondisi ihram. Seperti kayak gagak, kemudian itu ada kalajengking, kemudian ular, itu kan hewan-hewan yang dia mengganggu, hewan-hewan yang dia itu berbahaya. Di sini dia boleh dibunuh walaupun seseorang itu dia dalam kondisi ihram, walaupun binatang tersebut itu juga berada di daerah haram. Maka binatang-binatang tersebut dia boleh dibunuh. Jadi batasan khususnya untuk hewan-hewan yang dia dimakan dagingnya, kemudian dia adalah binatang buas, berada di batasan haram, di sini tidak boleh diganggu, tidak boleh diburu, entah orang tersebut dia dalam kondisi ihram atau tidak dalam kondisi ihram. Nah, sedangkan di batasan luar, orang yang dia batasan di luar haram, di sini tergantung kondisi orang yang berburu tersebut. Apakah dia dalam kondisi ihram atau tidak? Kalau semuanya dia dalam kondisi ihram berarti tidak boleh. Kalau semuanya dia dalam kondisi tidak ihram, maka tidak masalah. Silahkan dia berburu binatang-binatang tersebut. Nah, kemudian larangan bagi orang yang dia dalam kondisi ihram di sini tidak hanya sekedar berburu saja. Bahkan dia membantu, menunjukkan ada hewan. Di sana ada hewan, ntar kamu buru hewan tersebut. Itu juga termasuk hal yang dilarang. Kemudian membantu dengan mengambilkan anak panah semuanya, ataupun mungkin mengambilkan kalau sekarang mungkin peluru senapan angin. Nah, ini semuanya masuk dalam kategori yang dia dilarang, karena orang yang dia dalam kondisi ihram tidak boleh membantu orang yang dia berburu. Kalau semuanya ada temannya yang dia dalam kondisi halal, mereka di luar batasan haram, kemudian ada yang berburu, nah orang yang dia sudah dalam kondisi ihram di sini, dia ya harus fokus kepada ibadah yang dia kerjakan, tidak boleh membantu orang lain dalam berburu binatang. Karena posisinya di sini dia tidak dalam kondisi ihram tadi, tidak boleh mengganggu hewan yang dia boleh diburu. Ini untuk yang ke-8 yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang ke-9 sebelum yang terakhir yaitu dengan yang dilarang ataupun termasuk hal yang hendaknya dihindari adalah mencabut ataupun memotong pohon yang dia tumbuh di daerah haram. Jadi tumbuh yang dia di batasan-batasan haram, ini pohon-pohon di sini dia tidak boleh ditebang. tidak boleh dipotong ataupun mungkin dipatahkan dahannya, itu juga tidak boleh termasuk dalam kategori pelanggaran. Ini sama, entah orang yang dia dalam kondisi ihram atau tidak, di sini sama jadinya. Umum, karena dia dalam batasan haram, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang namanya haram itu kan dia tempat ataupun daerah yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daerah tersebut. Tidak boleh kok pohonnya itu tidak dipotong, ataupun mungkin pohon yang kecil itu dicabut, atau untuk hewannya itu dia diganggu. Untuk ini ya, jadi tidak boleh pokoknya dia walaupun dengan tujuan dan maksud apapun di sini tidak boleh. Pengecualian adalah kalau semua memang tumbuhan tersebut itu dia adalah tumbuhan yang memang kita yang nanam. Kalau semua itu banyak nanaman, kita nanam mungkin nanam padi semuanya, kalau semuanya bisa ya. Nanam padi, kemudian ataupun mungkin nanam tanaman tertentu, terus kita pengen memanen, itu tidak masalah. Kemudian kita ganti dengan tanaman-tanaman yang lain. Tapi kalau dia tanaman yang memang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tidak boleh merusak tanaman tersebut. Karena ya tanaman tersebut dia dalam kondisi ataupun berada di tempat yang aman, dan hendaknya dia dalam kondisi yang aman juga dari gangguan orang-orang. Makanya kenapa kok Rasulullah SAW melarang seseorang yang dia dalam kondisi ihram atau bahkan yang dia tidak dalam kondisi ihram, ya dia tidak boleh untuk merusak tanaman tersebut. Dan kalau dia sengaja melakukan perusakan tadi, ada kewajibannya. Kalau seumpamanya pohonnya itu besar, dia menebang pohon besar, kewajibannya adalah untuk membayar damnya ataupun fidyahnya di sini adalah dengan satu ekor sapi. Jadi kalau semuanya dia pohonnya besar, itu satu ekor sapi. Tapi kalau semua pohonnya di sini kecil, itu dia membayarnya adalah satu ekor kambing. Tapi kalau seumpamanya sangat kecil sekali, di sini tinggal melihat nilainya. Nilai dari pohon tersebut itu berapa, maka kewajiban bagi dia adalah untuk bersedekah. Bersedekah dengan nilai tadi dalam bentuk makanan. Jadi di nilainya berapa, dibelikan makanan, kemudian makanan tersebut disedekahkan kepada orang-orang fakir yang berada di Haramul Makki. Ini untuk pohon, jadi tidak boleh seseorang kok dia merusak tanaman ketika dia berada di batasan-batasan haram. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 yang disebutkan oleh beliau, yaitu adalah membuat akad nikah. Jadi membuat akad nikah di sini termasuk hal yang dilarang juga. Ketika seseorang dia dalam kondisi ihram adalah melakukan akad nikah, entah dia yang menikahkan ataupun dia yang dinikahkan. Jadi tidak boleh, ataupun semuanya dia menjadi wali atau dia menjadi saksi, di sini tetap dia tidak dianggap. Karena ketika seseorang dia dalam kondisi ihram tadi, ya dia tidak boleh ikut campur berkaitan dengan yang namanya pernikahan. Menikah di daerah di Mekah, ataupun ketika seseorang dia melaksanakan ibadah haji ketika dalam kondisi sudah halal, tidak masalah, silahkan menikahkan. Mungkin sebagian orang ada yang pengen ntar nikahnya ketika pas di Mekah saja, akadnya mungkin ketika di Masjidil Haram, tidak masalah, hal tersebut boleh-boleh saja. Cuman harus dilihat apakah dia dalam kondisi ihram atau tidak. Ataupun orang yang menikahkan, ataupun yang menjadi saksi, ataupun yang menjadi wali tersebut, dia apakah menjadi dalam kondisi berihram atau tidak. Kalau seumpamanya tidak, ya silahkan. Tapi kalau seumpamanya dia dalam kondisi ihram, maka di sini dia tidak sah. Akad nikah yang dilakukan dalam kondisi tersebut tidak dianggap, kewajibannya adalah untuk mengulangi nikah yang dia lakukan dalam kondisi dia melakukan ihram tersebut. Ini yang terakhir yang disebutkan oleh beliau. Jadi untuk akad nikah itu tidak boleh dilakukan ketika seseorang dia dalam kondisi ihram. Nah, dari 10 mahdhuratul ihram ataupun hal-hal yang dilarang di sini, itu semuanya itu ada fidyahnya. Semuanya ada kewajiban untuk membayar damnya, kecuali yang terakhir. Kecuali berkaitan dengan akad nikah. Nah, akad nikah ini tidak ada kewajiban untuk membayar dam, tapi memang di sini dia dianggapnya adalah sesuatu yang tidak sah. Dianggap sesuatu yang dia tidak sah, tidak dianggap, maka harus diulangi tadi. Sedangkan dari nomor 1 sampai ke nomor 9, di sini ada kewajiban untuk membayar dam, ya, tergantung apa yang dia lakukan, kayak menghilangkan rambut ataupun mungkin motong rambut. Ini kan tadi kita sebutkan kewajibannya adalah untuk membayar satu ekor kambing, atau dia berpuasa 3 hari, atau dia memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin. Satu orang fakir miskinnya itu dengan kadar sekitar 1,2 kilo atau mungkin 1,5 kilo dari bahan makanan pokok, dan tidak boleh membayarkannya dalam bentuk uang. Jadi tidak boleh membayarkannya dalam bentuk uang, sebagaimana zakat fitrah tidak bisa dibayarkan dalam bentuk uang. Kewajibannya adalah untuk membayarkan dalam bentuk makanan. Jadi yang dibayarkan adalah dalam bentuk makanan, tidak bisa digantikan ke uang. Entah itu ketika dia mau bayarnya mungkin, ataupun dia pengen membayar kafaratnya itu dengan kambing, ya tidak bisa dia membayar uang. Nah, bagaimana kalau seorang mungkin kesusahan, susah sekarang, tidak bisa, dia harus mencari kambing sendiri, ataupun kemudian dia harus menyembelih sendiri, mungkin tidak bisa. Maka sekarang ini kan ada kotak-kotak yang dibuat oleh pemerintahan Saudi. Di sana itu, dari kotak-kotak tersebut ini, posisinya mereka adalah wakil. Jadi kita membayar uang ataupun menyerahkan uang kepada mereka, tapi kita mewakilkan, bukan kita membayar, karena mereka bukan mustahiknya, karena mereka bukan orang fakir miskinnya. Jadi kita bayarkan ini kan, fidyah ini kita berikan, kita bayarkan kepada orang fakir miskin yang dia berada di sekitar haram. Nah, ketika kita tadi tidak bisa melakukan sendiri, kita bisa mewakilkan kepada lembaga yang sudah ada, karena sudah disediakan ada kotak-kotak itu di setiap tempat itu banyak kotak-kotak, yang dari situ kita bisa membayar hadyu, kemudian membayar dam, ataupun mungkin kita mau berkorban seumpamanya, di situ bisa dibayarkan. Dengan kita membayarkan uang dalam jumlah nominal tertentu, kemudian berarti mereka posisinya adalah wakil dari kita. Jadi di sini bukan berarti kita membayar uang, bukan, tapi kita menyerahkan uang, mewakilkan kepada mereka untuk membelikan bahan makanan pokok, seumpamanya kalau sudah diserahkan bahan makanan pokok, atau untuk memberikan hewan, kemudian menyembelihkan hewan tersebut yang kemudian dagingnya itu dibagikan kepada orang-orang fakir yang berada di sekitar haram. Nah, ini yang biasanya sekarang terjadi, dan mudahnya adalah melakukan hal tersebut daripada mungkin kita harus mencari sendiri, kita harus mungkin pergi ke pasar hewan dan seterusnya, agak ribet, maka bisa melakukan dengan mewakilkan kepada lembaga-lembaga yang sudah ada. Ini berkaitan dengan mahdhuratul ihram. Kemudian terakhir, pasal terakhir yang disebutkan oleh beliau ini sebagai penutup, berkaitan dengan masalah sunnah ziarah makam Rasulullah SAW. Jadi pasal terakhir beliau menyebutkan fasal fi istihbab ziyarati qabri sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan sunnahnya berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan disunnahkan untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu. Setiap waktu, dan setelah seseorang dia melakukan haji, itu lebih ditekankan lagi. Dan ada beberapa hadis yang diriwayatkan, atau ada beberapa asar yang diriwayatkan, walaupun dia asarnya tidak sahih, gitu kan. Seperti barang siapa yang dia berziarah ke Masjid Nabawi, kemudian kalau dia tidak menziarah kepada Rasulullah SAW, maka seakan-akan dia berbuat buruk kepada Rasulullah SAW. Maka ketika seseorang dia sudah sampai di Madinah, kemudian dia melakukan sholat di Masjid Nabawi, ya sekalian untuk ziarah kepada Rasulullah SAW. Jadi ziarah kepada Rasulullah dengan, kalau pintunya itu kan ada pintu Babu Salam, mulai dari Babu Salam dekat dengan Raudhah itu. Kalau bisa silahkan mungkin masuk ke Raudhah, kemudian mengerjakan sholat di sana. Karena Raudhah itu sendiri Rasulullah SAW menyebutkan antara mimbar dengan rumah Rasulullah SAW, beliau menyebutkan Raudhatun min Riyadil Jannah. Jadi dia adalah bagian dari taman-taman surga. Makanya di situ ada tempat khusus, kalau sekarang sudah ada pemisahnya ya. Kita bisa masuk ke situ, tapi mungkin bergantian karena rame. Kemudian bisa mengerjakan sholat 2 rakaat, setelahnya setelah keluar itu langsung di sisi kiri kita itu adalah makam Rasulullah SAW. Tinggal kemudian kita bersolat kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada beliau, assalamualaikum ayuhan nabi, kemudian nasyhadu bi annaka qad addaital amanah. Jadi kita bersaksi bahwa engkau sudah menyampaikan risalah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, dan kita menjadi saksi atas apa yang engkau sampaikan. Kemudian di sampingnya kita mengucapkan salam juga kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian selanjutnya yaitu kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kita keluar, nah keluar itu di hadapan kita ada perkuburan ataupun pemakaman Baqi. Nah, jadi kalau seumpamanya masuk dari Babu Salam ataupun mungkin dari masjid bagian dalam, kita berjalan ke Raudhah, kemudian setelah dari Raudhah kemudian bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir yang disebutkan oleh beliau sebagai tambahan saja. Kemudian terakhir beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan apa yang beliau tambahkan di sini adalah sesuatu yang dia bermanfaat bagi diri beliau sendiri kemudian juga bagi umat seluruhnya. Maka beliau menyebutkan wallahu as'alu an yanfa'a bihi wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di sini berarti selesai pembahasan berkaitan dengan kitab ataupun matan Safinatun Najah tambahan dari Syekh Ba'atiyah ya. Insyaallah di kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan memasuki pembahasan kitab baru. Tadi sebagaimana sudah disebutkan di awal, insyaallah kita akan mulai membahas kitab matan Abi Syuja yang dia secara pembahasan mungkin lebih ringkas, tapi pembahasannya dia lebih banyak daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Salim dan yang lainnya yang melengkapi di kitab Safinah ini. Ini mungkin yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair atas waktunya, kemudian ilmunya, dan seluruhnya yang telah untuk perjuangkan di program Safinah ya. Semoga tentunya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah nanti menjadi salah satu pemberat amal kebaikan antum di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bagi saudara semua yang ingin bertanya di kesempatan sore kali ini masih kami tunggu ya. Tafadhol bisa bergabung di 02716980010 atau yang pengen gabung di WhatsApp dan juga SMS bisa di 081229888614. Dan bisa juga gabung di Facebook di Iskarima Radio atau di YouTube di Radio Iskarima. Tafadhol bisa dipilih salah satu. Dan saudara, kita jeda sejenak terlebih dahulu sebelum memulai membacakan pertanyaan yang sudah ada ini di Facebook, di YouTube dan juga di WhatsApp saat sudah ada. Namun kita jeda sejenak terlebih dahulu. Dan jangan kemana-mana, tetap saya terus kembali di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, selamat kembali lagi di program Safinatun Najah ya, di kesempatan sore kali ini tentunya masih bersama dengan saya, Nur Syah, dan juga narsum kita yaitu Ustadz Wahyu Dwi Prasto LC. Dan sahabat Quran, langsung saja mungkin kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore kali ini. Kita ambilkan yang dari YouTube terlebih dahulu ya. Ini ada dari Bapak Imron Rosyadi ya. Beliau ada di Papua ya. Ya, di Biak. Di Biak itu Papua Etat, ya. Alhamdulillah, Biak kembali menyimak kajian Afikeh. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana dengan hukum badal haji atau umrah bagi orang tua yang sudah meninggal? Apakah ada syariatnya? Dan kaitannya dengan ayat man istata'a ilaihi sabila. Jazakumullah khairan. Dan pertanyaan kedua, Ustaz, dari beliau masih berkaitan dengan... Oh ini beda. Awan, satu lagi, apakah area Masjid Nabawi itu masuk wilayah haram sehingga dipanggil dengan Khodimul Haramain bagi sang raja? Tafadhal Ustaz, ya. Dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berkaitan dengan badal haji ya. Di sini dia dimasyrukkan karena ibadah haji di sini dia bisa digantikan. Ya. Diambilkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ada salah seorang yang dia datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada beliau, Rasulullah, ibu saya itu meninggal tiba-tiba, gitu. Tiba-tiba kalau semuanya beliau mengatakan sesuatu, bisa jadi beliau pengennya adalah pengen berumrah ataupun mungkin dan beliau belum melakukan ibadah haji dan umrah, apakah boleh dan apakah sah kalau semuanya saya menghajikan ataupun mengumrahkan beliau? Maka Rasulullah SAW beliau menyebutkan, ya sah, boleh, gitu. Silahkan engkau tunaikan, hajikan orang tuamu. Nah, dari riwayat tersebut kemudian diambil kesimpulan bahwa yang namanya haji ini kan dia bisa digantikan, bisa diwakilkan kepada orang lain. Maka sekarang disebut sebagai haji badal tadi. Maka kalau seumpamanya kita memiliki orang tua ataupun mungkin bahkan orang lain bukan orang tua kita, kita pengen menggantikan haji yang belum dikerjakan oleh orang tersebut, sah-sah saja. Boleh dengan syarat yaitu kita sudah melakukan ibadah haji wajib. Jadi yang kewajiban bagi kita itu sudah selesai, sudah tergugurkan, kemudian kita melakukan untuk orang lain, di sini boleh saja. Nah, berkaitan dengan liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, untuk haji itu khusus untuk yang mampu, di sini tidak ada kewajiban. Aslinya bagi orang yang dia sudah meninggal, padahal dia belum melakukan ibadah haji, insya Allah sempurna imannya, tidak ada yang kurang dari iman yang dia miliki. Kenapa? Karena memang belum berkesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah haji. Tapi kalau seumpamanya ada orang yang menggantikan ataupun menghajikan untuk dia, insya Allah ini akan mendapatkan pahalanya. Jadi manfaat ataupun pahala itu juga tetap kembali kepada orang yang belum melakukan hal tersebut. Tapi kalau seumpamanya dia tidak ataupun tidak ada orang yang membatalkan pun juga tidak masalah, dan dia tidak diminta untuk mengerjakan. Berbeda dengan orang yang sudah mampu kemudian dia sengaja meninggalkannya, otomatis di sini dia berdosa. Tapi kalau orang yang tadi dia tidak berdosa, tapi kalau cuma ada orang yang membatalkan, dia akan mendapatkan pahala yang lebih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan batasan Madinah. Madinah itu apakah ada haramnya? Iya. Jadi ada haram Makki, kemudian ada haram Madani. Dari kedua kota tersebut ini, karena dua kota suci, makanya untuk Makkah itu ada batasan haramnya, ada batasan-batasan yang dia meliputi kota tersebut disebut sebagai haram. Begitu juga Madinah. Madinah itu juga ada batasan-batasan tertentu dan disebut sebagai haram. Maka kenapa kok raja itu disebut sebagai Khadimul Haramain, pelayan dua kota suci? Karena memang Madinah sendiri itu juga ada batasan haramnya. Cuman memang secara hukum tidak sama persis, tidak seperti kalau semuanya orang yang dia merusak ataupun memotong pohon yang dia di haram madani, apakah dia harus membayar fidyah ataupun mengganti? Tadi tidak ada kewajiban. Ini khusus untuk yang dia berada di Mekah saja. Sedangkan untuk yang berada di Madinah ini tidak ada kewajiban. Tapi ya tetap ada yang namanya batasan-batasan haram. Wallahu ta'ala alam. Ya, kemudian Ustaz, jazakumullah jawabannya itu tadi untuk Bapak Imron Rosyadi yang ada di Biak, Masya Allah, mendengarkan di kesempatan sore kali ini via YouTube. Jazakumullah khairan. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Ustaz, ada di WhatsApp dari Mas Julianto di Ngeplak ya. Izin bertanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama saat laki-laki sholat pakai kaos kaki sah atau tidak karena dingin atau tipis? Mungkin satu-satu aja, karena ada tiga pertanyaan ini. Ya. Okay. Yang pertama ya sah-sah saja, kan? tidak ada termasuk dalam pembatal sholat itu kan seorang memakai kaos kaki. Yang tidak boleh kalau semuanya dia kan anggota sujud. Ya? Anggota sujud. Yang tidak boleh tertutup itu adalah dahi. Sedangkan yang lain dia boleh tertutup. Tangan kita, telapak tangan itu tertutup. Kemudian kita pakai kaos kaki tadi, kemudian lutut tertutup, tidak masalah. Yang penting yang penting dahinya itu terbuka. Kalau semuanya dahi kan dia harus terbuka, tidak boleh tertutup. Itu yang dipilih oleh ulama Syafi'i. Ya, kemudian pertanyaan kedua Ustaz dari Mas Julianto, menjual barang lewat medsos. Barang ini punya orang di toko Ustaz, tapi kita sudah izin yang menunggu toko atau yang izin yang punya toko Ustaz. Ini boleh atau tidak, hasilnya haram atau tidak Ustaz? Seumpama kita belinya 3.000, kemudian kita jual ke pelanggan 5.000 Ustaz. Di sini antara kita membeli dulu atau kita menjualkan ya. Kalau kita membeli dulu berarti tidak masalah kan, berarti otomatis barang ini menjadi barang milik kita. Tapi kalau mungkin lebihnya adalah maksudnya adalah tadi menjualkan. Ini barang punya toko, kemudian kita jualkan dari toko itu harganya sebenarnya 3.000. Kemudian kita menjual kepada orang lain dengan harga 5.000 sebenarnya. Itu boleh enggak? Itu boleh-boleh saja, tidak masalah, dengan syarat tadi kita sudah izin kepada yang memiliki toko. Jadi ketika barang tersebut itu keluar adalah kita menjualkan barang milik orang lain. Karena termasuk hal yang dilarang adalah kita menjual barang yang bukan kita miliki. Itu kan tidak boleh. Tapi kalau semuanya kita itu tadi sudah izin, nah ini berarti sudah ada istilah, ada mandat. Orang yang memiliki barang itu dia tahu dan membolehkan, maka tidak masalah walaupun kita menjualnya dengan harga yang lebih. Tadi dijual dari toko itu 3.000, kemudian kita menjualnya dengan harga 5.000. Nah di sini ada yang sedikit diperselisihkan berkaitan dengan kelebihannya tadi. Kelebihan di sini, kalau sumpamanya toko ini mengatakan, dah yang kamu jual dengan harga berapapun terserah, yang penting kamu setoran ke toko itu 3.000. Nah di sini toko sudah membolehkan dia untuk menjual dengan harga berapapun. Tidak dipatok harga jualnya itu berapa. Di sini boleh-boleh saja, tidak masalah. Kenapa? Karena yang memiliki barang dia sudah mengizinkan. Dia sudah mengizinkan. Walaupun ya lebih baik adalah dia dipatok harga jualnya sekalian, itu lebih pas. Supaya kaitan dengan ini kan aslinya dia menjualkan barang kemudian dengan upah. Upahnya berapa? Upahnya dia ambil dari laba penjualan barang tersebut. Makelar ya tadi. Ya, makanya lebih baik ditetapkan berapa. Tapi kalau semuanya dari penjual toko kok sudah mengatakan gitu. Ya terserah pokoknya terserah. Yang penting kamu setoran di sini 3.000 per itemnya tidak masalah. Itu yang sekarang mungkin banyak dilakukan seperti itu. Okay. Allahu a'lam. Ya, Ustaz. Kemudian ke pertanyaan ketiga Ustaz dari Mas Sudanto dan juga insyaallah pertanyaan terakhir di kesempatan sore kali ini Ustaz. Afan Ustaz, saya akan menjual mesin AC yang saya taruhkan kepada teman saya, sebut saja si A. Per unitnya ini 275.000 Ustaz. Lah si A ini tadi menawarkan mesin AC saya tadi ke temannya, sebut saya si B, seharga 325.000 Ustaz. Kemudian si A ini deal dengan si B dengan harga 325.000. Kemudian si A dan si B sebelum ke rumah saya, si A tadi telepon kepada saya dan bilang, mesin yang dari kamu yang 275.000 tadi saya jual 325.000 ke B. Nanti tolong sampaikan ke B harganya 325.000 dan kalau sudah dibayar insya Allah nanti yang 50.000 buat kamu untuk penjualnya di awal tadi Ustaz. Seperti itu hukumnya bagaimana Ustaz, halal atau haram? Dan kalau haram bagaimana uang yang saya bawa ini? Karena saya benar-benar menjual mesin AC Ustaz. Syukran Ustaz, mohon dalil dari Al-Quran dan hadis. Syukran. Kalau seumpamanya kita tadi ini kan berarti kita menyat harga dari kita kan 275. Kemudian kita katakan kepada orang lain bahwa harganya itu lebih 325 ya. Jadi 325. Ya aslinya kita menjual barang itu boleh dengan harga berapapun itu boleh. Mau kita jual dengan harga 275, 200, 325, 350, 400, tidak masalah aslinya. Cuman dalam kasus yang tadi mungkin disebutkan, akhirnya kita kan, aslinya kita menjualnya kan 275. Nah. Kemudian kita katakan kepada orang lain bahwa ini harganya sekian. Gitu. Nah, daripada seperti itu, ya mending biarkan si A tadi yang ngambil dari kita, biarkan dia menjualkan saja. Jadi, kita menjualnya kepada dia dengan harga 275, habis itu kemudian silakan dia menjualkan ke orang lain dengan harga yang lebih sesuai dengan kesepakatan, ya tidak masalah gitu kan. Enggak perlu kemudian kita katakan kepada si orang yang membeli tadi. Orang yang membeli CP tadi bahwa harganya itu dari sayanya sekian gitu kan. Karena kan kalau aslinya kan dari kitanya 275. Kalau semuanya kemudian kita katakan dari sayanya adalah 325, otomatis kan di sini kita mengatakan yang dia tidak sesuai dengan yang semestinya ya. Teman kenyataannya aslinya kita itu dari kita harganya adalah sekian. Okay. Jadi seakan-akan kan di sini orang yang mengantarkan tersebut dia tidak mengambil untung. Tidak mengambil untung padahal dia mengambil untung. Nah ini kan kalau seumpamanya ntar si B ini dia tahu kan bisa jadi mungkin dia malah mungkin merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Jadi malah terjadi perselisihan gitu kan. Loh ternyata kok, wah ternyata ngambil untung semuanya. Dikiranya dia cuma ngantarkan tok ataupun nunjukkan tok, ternyata dia mengambilkan istilahnya ada kong kali kong dengan penjual ya, pemiliknya. Akhirnya malah terjadi ketidaknyamanan antara pihak-pihak tersebut. Maka kalau seumpamanya yang si A tadi itu memang dia niat untuk menjualkan, ya sudah silahkan dia menjualkan saja. Kemudian silahkan dia ngambil barangnya, kemudian diserahkan kepada orang yang membeli ataupun diserahkan kepada orang si B tadi. Okay. Tidak perlu mereka berdua datang ke tempat kita. Silahkan ini barang kamu ambil dari tempat saya, kemudian kamu serahkan ke dia, terus dia mendapatkan 50.000. Jadi hasil dari jerih payah dia menawarkan ke orang lain, kemudian mengantarkan ke tempat dia, seumpamanya, nah kemudian dia berhak untuk mendapatkan harga-harga tersebut. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan, kemudian dengan seakan-akan dia tidak mengambil untung, padahal dia mengambil untung. Tapi kalau seumpamanya sudah dijelaskan dari awal, ini saya mengambil untung sekian, tidak masalah hasilnya. Okay. Karena kalau semuanya tidak dijelaskan tadi, ditakutkan terjadi perselisihan di antara si A dengan si B tadi. Okay. Makanya lebih baik untuk diperjelas supaya jual beli itu betul-betul jelas, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin jual beli itu semakin jelas, kemudian tidak ada sesuatu yang kita tutupi, insyaallah di situlah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan dalam jual beli tersebut. Itu insyaallah ketika dan semuanya nyaman, orang yang membeli si B tadi dia sudah tahu kalau semuanya ini ntar dia akan memberikan keuntungan kepada si A tadi yang dia menunjukkan tadi. Jadi ketika dia mengeluarkan uang itu sudah tidak ada prasangka yang lainnya gitu. Jadi lebih baik untuk disampaikan di awal disampaikan di awal itu. Wallah ta'ala. Namun ya berarti ini untuk uangnya halal ya, Tat? Karena yang masuk ke Mas Julianto tadi ya 275 seharga AC tadi. Cuma ngomongnya aja tadi 300. Ya kalau seumpamanya dia niatan menjualnya kepada si B tadi dengan harga 325. Harga 325, ya sudah berarti itu harga 325, okay. Dia menjualnya. Yang aslinya dijual dengan harga 275, dia jual dengan 325. 50.000-nya punya siapa? Punya punya Mas Julianto. Karena kan yang punya barang. Okay. Kan? Karena dia yang punya barang. Sedangkan orang yang dia menunjukkan tersebut itu kan dia entar mau dikasih apa tuh kembali kepada Mas Julianto. Kembali kepada Mas Julianto. Ya, insyaallah. Ya. Ya, itu tadi jawabannya untuk Mas Julianto yang ada di Ngeplak. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Kemudian Sat, ini satu lagi namun bukan pertanyaan Sat, ada di Facebook Sat, ada Ibu Tri Widayati Sat. Barakallahu fikum Sat, jazakumullah khair, ilmunya sangat bermanfaat. Mohon doakan saya dan suami di tahun 2023 nanti bisa berangkat haji. Amin. Moga dimudahkan untuk ibadah hajinya, kemudian dijadikan ibadah haji tersebut ibadah haji yang mabrur, kemudian kembali terhapuskan dosa-dosanya. Amin. Dan juga bagi yang belum dikaruniakan untuk berangkat memenuhi panggilan Allah untuk berangkat ibadah haji ataupun ibadah umrah, semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran supaya bisa untuk melakukan ibadah tersebut. Amin. Amin. Masya Allah. Jazakumullah khair atas doanya. Saya aminkan kencengnya. Amin. Masya Allah. Ya, saudara, demikian tadi perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Jadi untuk minggu depan gimana saat kita masih membahas ataupun juga merangkum seperti itu atau langsung ganti kitab saat? Ntar insya Allah mungkin kita rangkum dulu, tidak masalah. Okay. Ntar kita disebutkan beberapa faedah-faedah lain berkaitan dengan kitab Safinah ataupun mungkin beberapa hal yang masih berkaitan dengan kitab tersebut. Ya, jazakumullah khair Ustaz atas ilmu dan waktunya. Jazakumullah khair sekali lagi. Ya, semoga bermanfaat buat Ana dan seluruh pendengar Radio Skrima di kesempatan sore kali ini yang mendengarkan baik via radio atau yang mungkin mendengarkan via YouTube dan Facebook seperti itu. Jazakumullah khair bagi yang mengikuti kajian kita di kesempatan sore kali ini. Dan akhirnya saat kita harus cukupkan dulu perjumpaan kita. Akhirnya saudara semua ya. Saya Nusyaid yang bertugas mewakili segenap kru Radio Skrima dan juga mewakili Ustaz Wahyu Dwi Prasetyo LC pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Dan insya Allah nanti di pekan depan masih ada satu pertemuan lagi di kitab Safinatun Najah ya. Tentunya di hari Selasa pekan depan insya Allah di 99.9 FM Radio Skrima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfirullah wa tabirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.